Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Mana oleh-oleh pulang kampungnya? Tega yang gak ngasih oleh-oleh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali bahasan tadabur kita, cuma sebagai pembuka pada malam hari ini. Ada beberapa hal barangkali sebagai penyemangat awal sebelum kita melanjutkan bahasan di surah Al-Baqarah. Ada ayat di dalam surah Al-Anfal. Ayat 24. Sekedar mengingatkan kita semua pada malam hari ini, kenapa kita kembali hadir di sini. Tadinya sebetulnya pengajian ini atau kajian tadabur kita ini mau rencananya mau dibuka kapan ya? Awal Oktober. Mengingat banyak yang sakau dan lobet, akhirnya saya khawatir juga diambil sama Syiah, mendingan saya buka gitu. Khawatir kelamaan galau tiba-tiba Syiah masuk diterima juga gitu kan. Yang ya salah ustaz kenapa kelamaan gitu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali. Dan sesungguhnya hidup yang akan kita jalani ke depan tanpa cahaya Al-Quran, maka kegelapanlah yang kita jalani. Tidak cuma Anda, mungkin saya juga. Kemarin waktu saya masuk penjara di Gerobogan di Bali, saya katakan kepada mereka, apa bedanya Anda dengan saya? Apa bedanya Anda dengan sipir, tadi sipir lapas juga di situ? Apa bedanya Anda dengan kepala lapas? Anda dengan menteri kehakiman? Anda dengan presiden bedanya? Anda apes, Anda ketahuan? Saya belum. Mereka belum. Sebetulnya setiap kita punya kesalahan, cuma untungnya kita belum ketahuan. Kemarin di training KPK, KPK juga sedang membentuk dan menargetkan 2,15% saja dapat SDM yang punya integritas di second line. Kemarin saya diminta mengisi salah satu fasilitator di situ. Saya katakan, bedanya Anda pegawai KPK dengan tahanan KPK, bedanya dia udah ketahuan, Anda belum ketahuan. Sepakat? Sepakat. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapa yang di antara kita yang belum pernah melakukan kesalahan? Saya kira setiap kita adalah orang-orang yang bersalah. Dan kesempurnaan kesalahan kita itu sebetulnya dilengkapi oleh kenaifan-kenaifan yang ada di sekujur tubuh ini. Anda jangan terlalu percaya dengan apa yang Anda lihat. Tapi sayangnya Anda terlalu percaya dengan apa yang Anda lihat. Seharusnya jangan terlalu percaya pada keadaan. walau seakan-akan persoalan yang kau hadapi ini seluas samudra tak bertepi. Ya, yang lagi gak ada masalah mungkin ketawa, tapi yang lagi ada masalah kayaknya benar banget deh Ustaz. Tapi setiap kita sebetulnya kalau berkaca ke dalam dan melihat dosa-dosa diri kita semua, sebetulnya kita berada pada posisi yang riskan. Bedanya, ada yang sudah dikasih lihat musibahnya dan Anda belum, itu saja masalahnya. Ya, sepakat? Setuju atau sedelapan nih? Hah? Ya, kenapa itu semua perlu saya ingatkan pada diri saya juga? Karena kita sesungguhnya memiliki perangkat yang sangat lemah. Perhatikan mata ini, ada lensa di situ. Bukan karena istri saya dokter spesialis mata, tapi karena memang baca juga lah. Dia spesialis mata, saya mata hati. Dia dokter medis, saya dokter cinta. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Satu-satunya organ tubuh manusia yang tidak dideteksi oleh tubuhnya sendiri adalah lensa matanya, karena lensa mata manusia tidak dialiri oleh darah. Maknanya adalah bahwa ada banyak hal yang masuk berupa informasi ke dalam dirimu lewat mata, dan itu tanpa kau sadari. Coba ikuti saya. Hadapkan kepala menghadap ke kanan. Lihat semuanya dan putar seruangan ini semua. Lihat semuanya. Sudah, kemudian kira-kira berapa persen yang Anda lihat dan Anda sadari? Banyakan masuk tanpa disadari. Maknanya apa? Bahwa jangan terlalu percaya dengan yang kau lihat, sebab yang kau lihat itu masih dalam tataran sensing. Sebagai alat sensorik, ini baru dia menyensor. Dan dia belum boleh dijadikan sebagai sesuatu yang harus kita yakini, karena belum melewati proses selanjutnya yang namanya persepsi. Jadi ada fase sensing, ada fase persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah informasi yang masuk ke dalam mata. Coba mana yang benar? Kita berada di dalam ruangan atau ruangan ini berada di dalam diri kita? Mana yang benar? Kita yang berada di dalam. Nah, itu karena Anda masih menggunakan mata. Lalu Anda putuskan. Padahal itu tidak boleh. Kenapa saya pakai tanya itu? Kalau saya tanya, coba gambar langit, udah hafal, pasti bingung. Dan itu saya udah ulang-ulang sekarang. Ulang-ulang sebelumnya. Sekarang, yang betul adalah sebetulnya ruangan inilah yang ada di dalam diri kita. Wah, kalau Anda sudah punya persepsi yang ini, baru Anda insya Allah kuat logika tauhidnya. Ini penting bagi orang yang masih beriman, apalagi yang sedang galau. Galau itu apa sih? Hah? Coba lihat. Sebetulnya, ini semua baru pada tataran sensing. Buktinya Ustaz, saya di ruangan ini merasakan AC. Di luar saya tidak merasakan AC. Kalau hujan, saya enggak kehujanan. Kalau panas di ruangan ini, saya juga tidak kepanasan. Artinya, sayalah yang berada di dalam ruangan ini. Gitu kan dalilnya? Iya aja dulu deh. Jadi kalau kita berdebat sebetulnya, apakah kita yang berada di ruangan ini atau ruangan ini yang berada di dalam diri kita? Tentu tadi permukaan di tingkat sensing belum perception, Anda mengatakan bahwa kita berada di dalam ruangan. Buktinya saya merasakan AC, saya merasa tenang duduk di sini, dan saya merasa ya tidak kehujanan, tidak kepanasan kalau saya berada di ruangan. Itu artinya saya berada di ruangan ini. Sekali lagi, itu baru pada tataran sensing. Sekarang saya ingin jelaskan. Disinilah pentingnya Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Disinilah pentingnya Al-Quran sebagai standar persepsi. Bahkan sampai kepada tingkat selera-selera. Nah ini untuk membangkitkan kembali ini bahasa sama anak muda harus begini. Supaya dia enggak capek ngajar Anda sebetulnya. Karena saya harus puaskan akalnya dulu. Kalau ngajar orang tua gampang. Langsung ngajarin agama, tawakal, cepat dia. Langsung nangis. Anak-anak kayak gini lagi banyak-banyak dosanya susah. Baru kadang dunianya masih anu kan. Masih kuat. Tarikan syahwat ke duniaan. Jadi dia mau suka sama agama kalau agama bisa membuat dia maju, hebat, kaya gitu kan. Kasihan sih sebetulnya, tapi ya gak apa-apa lah. Pada level itu saya perlu puaskan dulu. Tapi saya bukan lelaki pemuas. Begini, lihat. Ini benda. Benda ini sebetulnya kita sebut ada. Bagusnya saya kasih nonton film dulu lah ya, biar jelas ya. Ya. Anda sudah pernah lihat, tapi mungkin belum ngeh. Punyanya Harun Yahya, sekedar bantuan dulu. Anda nonton aja dulu supaya saya juga bisa istirahat. Film yang sebentar lagi akan Anda saksikan ini menampakkan rahasia paling tersembunyi dari kehidupan Anda. Anda harus menyaksikannya dengan penuh perhatian karena film ini membahas masalah yang dapat mengubah cara pandang Anda terhadap dunia materi. Film ini tidak hanya menampilkan pendekatan yang berbeda atau pandangan filosofis, tapi ini adalah fakta yang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Insya Allah akidah Anda akan berubah dan mudah-mudahan bisa keluar dari akidah materialisme. Dan Anda bersyukur kalau malam hari ini hadir di sini dan beruntunglah. The secret beyond matter. Rahasia di balik materi. Manusia telah dibiasakan sejak awal kehidupannya untuk memandang bahwa dunia tempat ia hidup memiliki wujud materi yang absolut. Sehingga ia tumbuh dewasa di bawah pengaruh pengkondisian ini dan menjalani seluruh hidupnya dengan cara pandang ini. Akan tetapi, penemuan ilmu pengetahuan modern memperlihatkan kenyataan penting yang sama sekali berbeda dengan anggapan umum. Semua informasi yang kita punyai tentang dunia luar sampai kepada kita melalui panca indera kita. Dunia yang kita pahami terdiri atas apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, dirasakan oleh lidah, dan disentuh oleh tangan kita. Jadi apa yang kita sebut dunia nyata itu panca indera sebetulnya yang mengimpin. Manusia bergantung hanya pada kelima indera tersebut sejak lahir. Hanya bergantung. Itulah mengapa ia mengetahui dunia luar hanya sebatas apa yang diberikan melalui indera ini. Iya, jadi sebatas indranya saja dia mengetahui dunia Tetapi, luar. Tetapi, penelitian ilmiah tentang indera kita telah mengungkapkan kenyataan yang sangat berbeda tentang apa yang kita sebut dengan dunia luar. Apa itu dunia Dan luar? Dan kenyataan ini telah membongkar rahasia sangat penting tentang hakikat materi yang menyusun dunia luar tersebut. Pemikir abad ini, Friedrich Fester, menjelaskan pencapaian ilmu pengetahuan pada bidang ini. Pernyataan sejumlah ilmuwan bahwa manusia adalah gambar, segala yang dirasakan bersifat sementara dan tipu. Bahwa semua yang dilihat manusia hanyalah gambar. Manusia itu sebetulnya cuma melihat gambar-gambar yang ada dalam pikirannya. Dan alam semesta hanyalah sebuah bayangan tampak dibuktikan oleh ilmu pengetahuan di zaman kita. Agar lebih memahami rahasia di balik materi ini, marilah kita pahami kembali indera penglihatan yang memberikan kita informasi paling banyak tentang dunia luar. Bagaimana kita dapat melihat? Proses melihat terjadi secara bertahap. Pada saat melihat, kumpulan cahaya yang disebut foton bergerak dari benda menuju mata. Jadi pertama proses yang namanya foton. Jadi cahaya bergerak dari benda menuju mata. Dipantulkan itu. Proses pantulan itu masuk ke mata namanya foton. Foto bahasa kita. To the eye. Dan menembus lensa mata di mana foton ini dibelokkan dan difokuskan ke retina di belakang mata. Ya, jadi ini benda ini, bukan benda ini yang kita lihat sebetulnya. Ini ada benda di depan mata, terkena cahaya. Seandainya tidak ada cahaya, kira-kira kita bisa melihat benda enggak? Enggak kan? Ini melek semua, ruangan ini kita tutup dan kita matikan lampu. Dan saya minta Anda menulis 70 nama benda yang ada di ruangan ini berantakan enggak di atas kertas itu? Ya. Atau mungkin ada kesulitan lagi, karena mungkin tadi data yang masuk ke mata tanpa kita sadari. Sehingga kita tidak hafal semuanya. Baru kemudian kita tidak bisa menulis karena kita butuh cahaya. Jadi apa yang kita sebut dengan melihat? Proses awalnya adalah proses foton, lalu kemudian cahaya dibawa oleh syaraf sampai ke retina. Ini, syaraf orang ini pun ada ratusan kan, bukan ribuan. Jadi yang satu error aja, sama-sama punya mata, sama-sama melihat benda yang sama. Gara-gara satu syarafnya error, maka hasilnya beda. Bisa beda. Kemudian masuk ke retina di belakang ini. Di sini, cahaya dirubah menjadi sinyal-sinyal listrik dan kemudian diteruskan oleh sel-sel syaraf ke pusat penglihatan di bagian belakang otak. Jadi, oleh retina, cahaya itu dirubah menjadi gelombang listrik, sinyal-sinyal listrik. Diolah cahayanya itu menjadi gelombang listrik, masuk ke mana? Ke memori di otak manusia itu. Dibawa ke dalam, supaya kita bisa bersyukur kita diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini prosesnya. Proses melihat sesungguhnya terjadi di pusat tersebut yang berada di otak. Nah, inilah TV-nya ini. Dibawa ke sini. Sinyal-sinyal listrik itu kemudian berubah menjadi semacam televisi di dalam. Jadi apa yang kita lihat bukan yang di luar tetapi yang di dalam pikiran kita. Sekarang sudah terjawab. Kita berada di dalam ruangan atau ruangan berada di dalam pikiran kita. Lanjut. Semua pemandangan yang kita saksikan dalam kehidupan kita dan semua peristiwa yang kita alami sebenarnya kita rasakan di tempat yang kecil dan gelap ini. Inilah sebenarnya. Ini yang sedang kita tonton. Film yang kini sedang Anda saksikan dan pemandangan luas tanpa batas yang Anda lihat di ufuk, keduanya masuk ke dalam tempat kecil berukuran beberapa sentimeter kubik ini. Lihat, 100 meter lagi, mobil yang saya kendarai akan tabrakan dengan trailer. Karena saya panik, lalu kemudian saya takut, lalu kemudian saya teriak, lalu kemudian saya pingsan, dan 50 meter kemudian baru mobil saya terguling, tidak terjadi tabrakan, baru bangun-bangun saya berada di IGD. Lalu saya bertanya, kenapa saya berada di sini? Kenapa badan saya penuh dengan kain kasa, kenapa ada luka di tubuh saya? Ini contoh pertama. Kasus kedua, malam itu saya tidur. Dalam mimpi, saya berada di hutan, tiba-tiba di depan mata saya ada harimau. Begitu ganas dan tajam. Saya tidak punya kesempatan untuk lari, karena tiba-tiba dia menerkam, dan ketika saya berusaha untuk lari dan saya terengah-engah, itu masih terus menggigit sampai kemudian saya kesakitan dan saya teriak. Lalu saya bangun, sakit. Dan ketika saya bangun, saya berada di atas ranjang. Tapi saya terengah-engah dan saya merasakan sakit. Lihat dua contoh kasus. Yang pertama, saya berada di TKP tapi tidak merasakan. Ya. Yang kedua, saya berada tidak di TKP tapi saya apa maknanya? Mana yang nyata kalau gitu? Mulai gila kan malam hari ini? Ini proses. Anda sedang saya ajak untuk keluar dari akidah materialisme sebab ini persoalan terbesar. Dan kalau Anda sudah bisa punya cara pandang ini, insya Allah malam ini ada 1-2 ayat Quran masuk, Anda akan punya kehidupan yang penuh dengan cahaya. Jadi maknanya adalah bahwa apa yang sedang Anda hadapi adalah tergantung data yang masuk di dalam pikiran Anda. Dan sebetulnya apa yang Anda sebut kenyataan adalah Anda sedang menonton di dalam pikiran Anda sendiri. Makanya hati-hati memasukkan data yang ada di depan matamu dan bagaimana mengolahnya. Sehingga dia menjelma menjadi sebuah persepsi yang benar, bukan persepsi yang salah. Lanjut dulu. Udah ngantuk? Lewat. Sekarang, marilah kita cermati kembali informasi ini dengan lebih seksama. Ketika kita berkata, kita melihat, kita sesungguhnya melihat efek yang ditimbulkan pada otak kita oleh cahaya yang sampai pada mata dengan merubahnya menjadi sinyal listrik. Ketika kita berkata, kita melihat, kita sebenarnya menyaksikan sinyal-sinyal listrik pada otak kita. Di samping itu, ada hal lain yang perlu diingat. Otak tertutup rapat dari masuknya cahaya dan bagian dalamnya gelap gulita. Lihat ya, ini juga penting untuk garis bawahi. Otak ini tertutup dari cahaya sehingga di dalamnya gelap gulita. Fahami dulu. Oleh karenanya, ia tak mungkin akan pernah berhubungan dengan cahaya. Otak ini tidak pernah berhubungan dengan cahaya. Kita dapat menjelaskan hal ini dengan sebuah contoh. Anggaplah di hadapan kita ada sebuah lilin menyala dan kita melihat cahaya lilin ini. Selama kita melihat cahaya lilin, bagian dalam tengkorak dan otak kita sama sekali gelap. Jelas ya? Jadi ada cahaya di depan, melihat cahaya, tetapi sesungguhnya di dalam tidak mendapatkan cahaya. Dia dalam kondisi gelapnya. Cahaya lilin tidak pernah menerangi otak maupun pusat penglihatan kita. Namun kita melihat dunia berwarna-warni dan terang benderang dalam otak kita yang gelap. Jadi kita melihat semuanya berwarna-warni, berbagai macam jenis bentuk di dalam otak kita yang gelap. Hal yang sama terjadi pula pada semua indera kita yang lain. Suara, sentuhan, rasa dan bau, semuanya dirasakan di dalam otak sebagai sinyal-sinyal listrik. Jadi, otak kita sepanjang hidup tidak berhubungan langsung dengan materi sesungguhnya yang ada di luar kita. Jadi, otak kita sesungguhnya tidak pernah berhubungan langsung dengan materi. Pendengaran, penglihatan, penciuman, semua panca indera kita sebetulnya hanya menghubungkan ke otak dalam berhubungan dengan otak dalam bentuk sinyal-sinyal listrik itu. Dia sungguh-sungguh. Jadi apa yang kita saksikan, kenyataan-kenyataan itu sesungguhnya bukan kenyataan itu yang kita lihat, tapi apa yang ada di dalam persepsi kita itu, di memori kita. Melainkan sekedar tiruan berupa sinyal listrik dari materi tersebut yang terbentuk di dalam otak kita. Disinilah kita tertipu ketika menganggap tiruan ini sebagai materi sesungguhnya di luar kita. Disinilah kita tertipu. Kenyataan ini menghantarkan kita pada kesimpulan yang tak perlu diperdebatkan lagi. Semua yang kita lihat, sentuh, dengar, dan rasakan sebagai materi, dunia atau alam semesta, hanyalah sinyal-sinyal listrik dalam otak kita. Hanya sinyal listrik di dalam otak kita. Sebagai contoh, kita melihat seekor burung di dunia luar. Nyatanya, burung ini bukanlah di dunia luar, tapi dalam otak kita. Partikel-partikel cahaya yang dipantulkan burung mengenai mata kita, dan kemudian dirubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Sinyal-sinyal ini diteruskan oleh sel-sel neuron ke pusat penglihatan di otak. Burung yang kita lihat sesungguhnya adalah sinyal-sinyal listrik dalam otak kita. Jika syaraf-syaraf penglihatan yang menghubungkan ke otak diputus, penampakan burung tersebut akan segera lenyap. Ya. Jadi di bola mata manusia itu kalau kita buka, itu ada banyak sekali syarafnya. Ini ya, di sini nih syaraf-syaraf yang akan dibawa ke retina. Satu aja error di sini, maka akan mempengaruhi apakah warna, jenis, bentuk, dan seterusnya. Ini semua. Jadi selama ini dikasih mata oleh Allah bilang, mestinya kita bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan cara yang sama, suara burung yang kita dengar juga ada dalam otak kita. Jika syaraf yang menghubungkan telinga ke otak diputus, maka tidak akan ada suara yang terdengar. Kalau syaraf dari telinga terputus, maka tidak ada pula suara. Singkatnya, burung yang kita lihat dan suaranya yang kita dengarkan tidaklah lebih dari penafsiran sinyal-sinyal listrik oleh otak. Hal lain yang perlu dicermati di sini adalah perasaan tentang jarak. Misalnya, jarak antara Anda dan layar ini tidaklah lebih dari perasaan tentang ukuran ruang yang terbentuk dalam otak Anda. Juga, benda-benda yang terlihat sangat jauh dalam pandangan seseorang ternyata adalah sejumlah bayangan yang terkumpul pada satu titik dalam otak. Apa kita sebut dengan jarak? Adalah sesungguhnya juga. Misalnya, seseorang yang menyaksikan bintang-bintang di langit beranggapan bahwa mereka berjarak jutaan tahun perjalanan cahaya darinya. Padahal, bintang-bintang ini ada dalam dirinya sendiri, di pusat penglihatan pada otaknya. Ketika sedang menonton film ini, Anda sebenarnya tidak berada di dalam ruangan sebagaimana yang Anda yakini. Sebaliknya, ruangan tersebut berada dalam diri Anda. Penglihatan Anda terhadap tubuh Anda membuat Anda berpikir bahwa Anda berada di dalamnya. Namun Anda harus ingat bahwa tubuh Anda pun adalah gambar yang terbentuk dalam otak Anda. Jadi kita cuma menonton gambar aja. Dalam hidup. Apakah keberadaan dunia luar sangat diperlukan? Sejauh ini, kita telah berulang kali menyebut dunia luar dan dunia persepsi atau penampakan yang terbentuk dalam otak kita. Yang terakhir inilah yang sebenarnya kita lihat. Namun, dikarenakan kita tidak pernah mampu bersentuhan langsung dengan dunia luar, bagaimana kita dapat yakin bahwa dunia luar ini benar-benar ada? Sudah pasti kita tidak dapat. Satu-satunya dunia yang dengannya kita dapat berhubungan langsung adalah dunia penampakan yang kita huni dalam otak kita. Kita meyakini keberadaan benda-benda hanya karena kita melihat dan menyentuhnya. dan mereka dimunculkan kepada kita oleh penampakan yang kita buat. Tapi, penampakan oleh kita hanyalah sekedar gambaran dalam otak kita. Jadi, benda-benda yang terekam oleh penampakan yang kita buat tidak lebih dari sekedar gambaran. Dan gambaran ini hakikatnya tidak ada melainkan dalam otak kita. Karena semua ini hanya ada dalam otak, maka ini berarti bahwa kita telah tertipu ketika kita membayangkan bahwa alam dan segala sesuatu memiliki wujud di luar otak. Untuk membayangkan bahwa materi memiliki wujud di luar otak adalah tipuan belaka. Penampakan yang kita saksikan mungkin berasal dari sumber tiruan. Hal ini dapat dipahami dengan contoh berikut. Pertama-tama, marilah kita anggap kita dapat mengeluarkan otak dari tubuh kita dan menjaganya agar tetap hidup dalam sebuah toples kaca. Lalu kita ambil komputer dengan beragam informasi yang dapat direkam di dalamnya. Terakhir, marilah kita masukkan sinyal-sinyal listrik dari semua data yang dapat memunculkan situasi seperti gambar, suara, dan rasa ke dalam komputer ini. Marilah kita hubungkan komputer ini dengan pusat penginderaan dalam otak kita menggunakan kabel elektroda dan mengirim data yang telah terekam ke otak kita. Di saat otak kita merasakan sinyal-sinyal ini, ia akan melihat dan hidup dalam situasi yang dimunculkan sinyal-sinyal ini. Dari komputer ini, kita juga dapat mengirim ke otak kita sinyal-sinyal tentang gambaran diri kita. Misalnya, kita dapat mengirim ke otak kita sinyal-sinyal yang berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, dan peraba yang kita rasakan ketika kita duduk di kursi. Dalam keadaan ini, otak kita akan menganggap dirinya sebagai seorang bisnismen yang sedang duduk di kantornya. Dunia bayangan ini akan berlangsung selama rangsangan terus-menerus datang dari komputer tersebut. Kita tak pernah menyadari bahwa kita hanya terdiri dari otak. Sungguh sangat mudah kita terkecoh dalam mempercayai penampakan yang tanpa disertai wujud materi sebagai hal yang nyata. Inilah yang sebenarnya terjadi dalam mimpi kita. Coba lihat proses mimpi itu. Apa yang disebut dengan mimpi? Ceritanya malam. Bagi Anda, sesuatu yang nyata adalah segala yang dapat disentuh dengan tangan dan dilihat dengan mata. Dalam mimpi, Anda dapat pula menyentuh dengan tangan Anda dan melihat dengan mata Anda. Namun pada kenyataannya Anda tidak memiliki tangan atau mata. Tidak ada pula sesuatu pun yang dapat disentuh atau dilihat. Sehingga, ketika mempercayai apa yang Anda rasakan dalam mimpi sebagai keberadaan secara materi, Anda telah tertipu. Sebagai contoh, seseorang yang tidur pulas di pembaringannya dapat melihat dirinya berada dalam dunia yang sama sekali berbeda dalam mimpinya. Ia mungkin bermimpi bahwa ia seorang pilot dan menjadi komandan pesawat raksasa. Dan ia bekerja sangat serius mengomandani pesawat tersebut. Padahal orang ini tidak beranjak selangkah pun dari tempat tidurnya. Dalam mimpinya, ia mungkin berada pada sejumlah keadaan yang berbeda dan bertemu kawan, berbicara dengan mereka, makan dan minum bersama. Kendati pun sekedar penampakan yang tidak memiliki wujud materi, pengalaman dalam mimpi ini terasa sama sekali nyata. Hanya ketika bangun dari mimpinya lah, ia kemudian menyadari bahwa semua ini hanyalah penampakan. Jika kita dapat dengan mudah hidup dalam dunia semua mimpi kita, maka hal yang sama dapat berlaku pada dunia yang kini kita huni. Ketika kita terbangun dari mimpi, tidak ada alasan logis untuk tidak berpikir bahwa kita telah memasuki mimpi yang lebih panjang yang kita sebut kehidupan nyata. Jadi kehidupan nyata ini bisa saja mimpi panjang. Lalu di mana alam nyata kalau begitu? Kalau kita sudah berhenti tertipu. Malam ini, mudah-mudahan kita berhenti ditipu. Sehingga, jangan tersinggung kalau ayat Quran mengatakan, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْمٌ. kehidupan dunia cuma permainan dan senda gurau. Wamal hayatu dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia ini sebetulnya hanyalah mata kesenangan yang menipu, gurur. Wamal hayatu dunya illa mataul gurur. Menurut Anda, kalau Allah itu maha adil, kalau Allah maha adil supaya Musa menang lawan Fir'aun dan umat-umat Fir'aun itu masuk agama Musa semuanya, menurut Anda bagus mana? Allah kasih tongkat? Atau mestinya Allah kasih kekayaan dong dan istana kepada si Nabi Musa supaya orang-orang Mesir semua beriman kepada Musa? Mana yang benar kira-kira menurut Anda? Wahai orang yang tertipu. Kalau menurut pikiran kita yang tertipu, maunya gimana? Ya mestinya Tuhan kasih kepada Musa kekayaan supaya gampang dakwahnya. Begitu kan? Tapi kenapa Allah kemudian mengasihi Musa tongkat? Error gak di sini kira-kira? Ini supaya gak terlalu boring, agak-agak berat ya menerimanya. Begini, saat Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Al-Munabbi dalam riwayat dan sanad yang sahih, Allah berkata kepada Musa, "Musa, kamu jangan silau oleh kebesaran dan kekayaan Firaun. Karena itu cuma kegemaran dan kemewahan sementara yang merupakan kegemaran orang-orang yang gemar kepada kemewahan dunia yang sementara menipu itu." Di sini Allah Subhanahu wa taala membatasi Musa dengan hatinya berada di tengah. Apalagi nih Ustaz ini. Nanti saya kasih lihat ayatnya nanti. Ikuti aja dulu. Ini lagi dikasih ilmu yang benar ini. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu berada di antara manusia dan kalbunya. Seandainya di dalam kalbu itu tidak ada Allah yang membimbing dan Allah tidak ada berada di situ, maka kamu akan selalu tertipu dengan ini. Jadi mau yang mana? Yang putih atau yang merah? Hakikatnya sebetulnya sama. Hanya kita yang sepakat di memori. Kalau ada benda, menurut mata warnanya begini, bentuknya seperti ini, baunya seperti ini, suaranya begini, rasanya begono, ini namanya selampai kertas. Tisu pun istilahnya nyontek kan? Ikut persepsi dari luar dirimu. Bukan bahasa Indonesia pula. Jadi ini cuma kesepakatan. Ini berharga, ini tidak berharga juga cuma kesepakatan. Yang ngasih 00 ini juga suka-suka nih, orang-orang BI aja. Bu, ini namanya 100.000, ini 10.000, ini 20.000. Anda tertipu sama orang-orang BI sebetulnya. Suka-suka dia masih nama kan? Mau foto burung, foto siapa, gitu dia taruh suka-suka. Ini menjadi berharga dan tidak berharga juga. Hati-hati dengan semua tipuan. Sekali lagi, mau yang mana? Jangan tertipu. Ini cuma dikasih lihat doang, bukan untuk dikasih. Lihat. Supaya akidah kita menjadi benar, dan sesungguhnya sekarang persoalan terbesar kita adalah akidah materialisme. Kemarin pada pulang kampung, siapakah orang yang dianggap sukses di Jakarta oleh orang kampungnya? Orang yang tertipu kan? Ya. Yang kaya, yang bagi-bagi duit, oleh-olehnya banyak. Padahal orang kampung tahu kalau lu tuh ngontrak di Jakarta. Dan kayaan dia sama lu. Cuma ya udah sekaligus, udah nipu orang, nipu diri sendiri juga lah. Gitu. Pengen disebut sebagai orang sukses. Maksud saya, kalau ukuran sukses yang kau maksud masih dalam tataran materi seperti itu sesat. Tertipu terus dan kasihan hidupmu. Enggak akan mau jadi pejuang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah bisa. Dan separuh-separuh dakwah itu kayaknya benar sih, tapi jangan-jangan benar ada ya Tuhan. Jangan-jangan betul-betul nanti ada akhiratnya. Udahlah enggak apa-apa ada dakwah sedikit, walaupun sesungguhnya yang saya butuhkan hari ini adalah dunia. Jadi dunia terus yang kau cari. Kau selalu dalam kondisi tertipu dan kamu tidak akan pernah bisa yakin kepada Allah kalau kamu belum keluar dari tipu daya ini semua. Musa, kalau aku ingin bikin kamu kaya sekarang, aku bisa. Yang membuat Fir'aun itu silau. Yang membuat semua pengikut Fir'aun juga silau sama kamu, aku bisa. Bisa enggak Allah bikin Musa kaya dalam sesaat? Tetapi, aku tidak ingin, nah itulah, Allah membatasi Musa dan hatinya, sehingga Allah tidak ingin Musa terasuki kegemaran-kegemaran seperti yang digemari oleh Fir'aun. Orang yang gemar uang dengan orang yang gemar rahmat bedakan kerjanya, nyarinya, semangatnya. Wahai orang-orang yang tertipu. Malam ini kita coba sadar dulu karena udah lama gak ngaji. Kalau agak-agak berat gak apa-apalah karena masih stoknya masih banyak berpikir. Oke. Berat memang. Dan ingin saya katakan bahwa kalau malam ini keluar dari ruangan ini, needs kamu belum berubah, satisfaction kamu belum berubah, selamanya kamu akan menjadi orang yang tertipu. Nanti ujungnya, needs, kebutuhan-kebutuhanmu, kamu butuh apa sih dalam hidup? Kalau ada sampai mengatakan, ya saya sih mengalir aja deh Ustadz, kemana aja. Ini orang yang hidupnya dicengkram oleh usia dan mati dalam keadaan tua merana. Dia tidak punya cita-cita dalam hidup. Atau jangan-jangan dia tidak tahu di mana letak kepuasan dirinya. Kamu kerja di mana? Hah? Oh, Huawei. Sama dong. Huawei kan? Sama. Sama si Anu maksudnya, bukan sama saya. Oke. Okay. Kapan sih kamu merasa puas dalam pekerjaanmu? Kalau apa? Kalau targetnya? Tercapai apa sih yang menjadi target kamu? Target kamu atau target perusahaan sih? Kasihan deh kamu. Ya, kamu sebetulnya dalam menjalani hidup sedang mengejar target-target yang dibuatkan oleh orang lain. Sementara kau sedang habiskan umurmu yang kamu juga gak tahu mau kemana. Mengalir aja lah pokoknya. Tapi setelanjur gini sih Ustaz, kita udah sepakati kalau udah kerja di Huawei, perusahaan IT yang bergengsi gini, orang-orang seneng sama kita. Apalagi kalau saya nanti keluar dari Huawei, lalu diminta oleh Indosat, kan harga saya juga lagi naik. Itu cuma kesepakatan aja. Ya kan? Kasihan deh ketipu. Tapi udah nyambung apa belum nih? Atau agak berat? Dikit. Yang muda-mudan, yang tua-tua sih mungkin... Nggak bisa ya. Oke, ikuti dulu. Atau saya mau tanya sama kamu. Dulu kamu masuk Huawei, sebetulnya apa sih motifnya? Ada needs apa sehingga kamu masuk ke situ? Ya pengen kerja aja. Masa kita hidup nggak punya kerjaan sih? Kan ayah saya bilang, jangan sampai kamu nyusahin suami ya. Gitu kan? Akhirnya setelah bersuami dan kerja susah terus. Karena disuruh tidak boleh nyusahin. Akhirnya suami anteng-antengan, dia enak aja. Salah bapaknya berarti. Siapa yang suruh kamu berpikir seperti itu? Apa pernah Rasulullah menganjurkan berpikir seperti itu? Mudah-mudahan kamu udah menikah? Saya doakan semoga cepat menikah. Tapi semoga yang lebih tua dari kamu duluan. Baik. Needs. Bahkan kamu pun kalau tidak tahu apa yang menjadi needs kamu, maka hidupmu akan diambil oleh needs orang lain dan kamu diperintahkan untuk ikut needs-nya orang lain. Habis ibu, hidupmu tertipu dan kamu hanya dikasih ini. Kamu puas dengan ini? Iya. Kenapa kamu puas? Ya enggak tahu, ya orang lain juga puas, ya saya ikut puas lah. Ya apa ya? Iya, ini juga kesepakatan. Teman-teman saya digaji sekian, puas kok Ustaz. Kenapa dia puas? Ya bisa shopping, bisa beli baju, bisa beli ini. La haula wala quwwata illa billah. Itu needs. Baru kemudian satisfaction, kepuasan. Kalau kepuasan sendiri kamu tidak tahu, saya nggak tahu lagi apa, sudah sesesat apa itu hidupmu. Tapi saya ingin kasih kata kunci, apa sih seharusnya Ustaz yang menjadi kebutuhan saya? Bagus, ini pertanyaan yang bagus. Supaya saya tidak selalu menjadi pemuas orang lain Ustaz. Pemenuh kebutuhan orang lain. Ini kamu kalau sudah punya cara berpikir gitu, sungguh kamu akan jadi orang merdeka dalam hidup. Kalau ada sesuatu yang paling kau butuhkan di dalam hidupmu, saya kan ulang-ulang, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi belum nyambung kalau belum tadabur. Belum baca ayat-ayat Allah itu kan rahmat semua. Tapi selama ini setelah kita belajar Al-Quran, ini sudah mulai dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih sebetulnya puncak satisfaction kamu? Ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Oke, kita perkuat lagi. Jadi apa kebutuhan kita? Rahmat Allah. Apa kepuasan kita kalau sudah dapatkan ridha Allah? Ini sebuah kata yang sering kita ucapkan, tapi saya belum yakin Anda sadar atau tidak dengan itu semua. Sekarang kita bikin sadar dulu. Alasan kita menganggap mimpi kita sebagai khayalan, sedangkan dunia sebagai alam nyata, hanyalah akibat kebiasaan dan prasangka kita. Ini menunjukkan bahwa mungkin saja terbangun dari kehidupan di bumi yang kita anggap sedang kita jalani saat ini, persis sebagaimana ketika kita terbangun dari mimpi. Setelah semua kenyataan materi ini terungkap, kini muncul pertanyaan yang paling penting. Jika peristiwa di alam materi yang kita ketahui pada hakikatnya adalah sekedar penampakan, bagaimana dengan otak kita? Oleh karena otak kita adalah materi sebagaimana lengan kita, kaki atau benda lain, ia mestinya juga sekedar penampakan sebagaimana semua benda lainnya. Contoh lain akan lebih menjelaskan hal ini. Marilah kita anggap bahwa kita memanjangkan syaraf-syaraf yang menuju ke otak kita dan meletakkan otak tersebut di luar kepala kita sehingga kita dapat melihatnya dengan mata kita. Pada keadaan ini, kita akan dapat melihat otak kita dan menyentuhnya dengan jari-jari kita. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa otak kita juga tidak lebih dari sebuah penampakan yang dibentuk oleh indera penglihatan dan peraba. Lalu, kehendak apakah yang melihat, mendengar, dan merasakan semua indera yang lain jika bukan otak? Siapakah dia yang melihat, mendengar, meraba, dan merasakan rasa dan bau? Siapakah wujud ini yang berpikir, beralasan, memiliki perasaan, dan bahkan berkata, saya adalah saya? Salah seorang pemikir terkemuka abad ini, Carl Pribram, juga memiliki pertanyaan yang sama. Sejak zaman Yunani, para filsuf telah memikirkan tentang hantu di dalam mesin, manusia kecil dalam manusia kecil, dan lain sebagainya. Di manakah saya, seseorang yang menggunakan otaknya? Siapakah dia yang melakukan perbuatan mengetahui? Sebagaimana perkataan Saint Francis dari Assisi, apa yang kita cari adalah sesuatu yang melihat. Ternyata, Wujud gaib yang menggunakan otak, yang melihat dan merasakan ini adalah ruh. Ruh. Apa yang kita sebut dengan alam materi adalah sekumpulan penampakan yang dilihat dan dirasakan oleh ruh ini. Ruh. Sebagaimana tubuh yang kita punyai dan alam materi yang kita lihat dalam mimpi tidak memiliki wujud fisik, alam semesta yang kita tempati dan tubuh yang kita miliki saat ini juga tidak memiliki wujud fisik. Sesungguhnya, apa yang kita lihat ada, sesungguhnya adalah dari yang tiada. Gitu. Kan saya pernah bilang, tisu ini sekumpulan dari yang ada atau sekumpulan dari yang tiada? Yang tiada kan? Bagian terkecil satu benda adalah atom kan? Elektron, proton, dan neutron yang tidak ada. Jadi apa sih yang disebut dengan ada? Yang disepakati oleh memori setelah dikasih data oleh, diinput data oleh panca indera itu saja. Jadi, lalu siapa yang disebut dengan yang merasakan, yang melihat itu siapa kalau begitu? Ada ruh. Di dalam ruh ada jantung namanya kalb. Kalb itu, kalbun. Kalau kalbun anjing. Kalb. Kalbun. Jadi yang merasakan semuanya itu mendengar, melihat, mengecap, meraba adalah ruh. Wujud absolut ini adalah ruh. Wujud materi hanya terdiri dari penampakan yang... Jadi kalau ada wujud yang paling nyata sesungguhnya adalah ruh. Nanti saya ujungnya akan membicarakan surah Al-Anfal yang akan kita bahas nanti ini. Dilihat oleh ruh. Begitulah, kendati pun kita memulai dengan anggapan bahwa materi adalah nyata, hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi semuanya menghantarkan kita pada kenyataan bahwa materi terbentuk dari khayalan dan pada kenyataan pasti tentang adanya wujud gaib. Inilah rahasia di balik materi. Inilah rahasia di balik materi. Apa rahasianya? Adalah wujud absolut yang bernama ruh. Saya buka ayat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman di ruangan ini. Istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah seruan Allah dan penuhi pula seruan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Nah, cepat sambut seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang membuat memberikan kehidupan kepada. Apa maksudnya? Idza da'akum lima yuhyikum di sini maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranlah yang membuat kamu hidup. Sebab jika tidak ada Quran di dalam kalbumu, di dalam rohmu, Kamu cuma bangkai-bangkai berjalan yang sedang tertipu. Kamu cuma penduduk kuburan yang sedang berkeliaran. Kamu hanya vampir. Saja. Wujud absolut. Kehidupan absolut sesungguhnya. Yang apa yang kamu sebut dengan mendengar, melihat. Apa sih orang disebut? Kenapa dalam bahasa biologi, what is life? Kapan seseorang kapan benda itu atau makhluk itu dikatakan makhluk hidup? Satu, bernafas. Dua, bergerak. Tiga, berkembang biak. Empat, cari duit. Baik. Jika secara biologis itu yang disebut dengan hidup. Nyawa itu apa sih nyawa? Hah? Apa itu nyawa? Siapa yang tahu di mana letaknya nyawa? Nyawa, apa bahasa Inggrisnya nyawa? Not so. Not spirit. Nyawa itu life. Life. Di mana tepatnya nyawa? Jadi lu ngomong nyawa selama ini enggak paham ya. Punya nyawa apa enggak sih? Di mana nyawa lu? Life. Orang dikatakan bernyawa kalau faktor-faktor biologis yang disebut dengan hidup tadi itu ada pada dirinya kan. Jadi kapan seseorang dikatakan mati? Apa definisi mati? Bukan berpisahnya ruh. Dalam bahasa WHO, berhentinya organ-organ vital pada diri manusia itu yang disebut dengan death. Mati. Sehingga walaupun mati batang otaknya, tetapi masih ada life, organ-organ penting, ada jantung, ada apa lagi? Ada hati, ada ginjal gitu ya. Ini orang bisa disebut hidup vegetatif. Walau sudah mati batang otaknya. Baik. Ini dalam bahasa biologi. Tetapi ini semua masih dalam koridor penampakan. Nanti kita kasih lihat video di YouTube tentang penampakan ya. Kalau penampakan di Indonesia konotasinya kemana bahasanya? Itu pun dalam dunia persepsimu. Di sini dibilang pocong, di Bali dibilang leak, di Lombok gitu kan, di Makassar dibilang parakang, di Medan dibilang apa? Pocong juga? Hah? Kuntilanak apa lagi? Orang Kalimantan bilang apa? Orang Sumatera Barat, palasik. Adalah persepsi-persepsi yang kau bangun sendiri. Penampakan yang kau gambarkan sendiri. Baik. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya, jika Rasulnya mengajak kamu kepada kehidupan. Idza da'akum lima yuhyikum, yang memberi kehidupan kepada kamu. Apa sih yang memberi kehidupan? Quran. Ini realitas sesungguhnya. Makanya saya selalu bilang, kebenaran bukan yang masuk akal, tidak masuk akal. Kebenaran adalah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan As-Sunnah. Fakta, kebenaran empiris, bukanlah yang terindra atau tidak terindra. Fakta adalah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya walau belum pernah kita indra. Itu sebetulnya saya sedang mengajak Anda kepada kehidupan yang absolut. Dan Al-Quran itu membimbing kita kepada kehidupan yang paling absolut. Jadi sesungguhnya kalau kita hidup bersama Al-Quran itu, Anda betul-betul di alam nyata dan Anda sedang tidak dalam dunia tipu. Yakin? Jadi kalau kita taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh-sungguh kita hidup di alam nyata yang sesungguhnya. ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, apa yang kita jalani di dalam hidup ini sebetulnya itulah yang paling real. Tapi sekarang kita lebih suka ditipu. Ini karena kita tidak faham hakikat diri kita sendiri. Dan ketahuilah di sini. Di sini Allah ingin tegaskan betapa perlunya kamu pada kehidupan yang ditawarkan oleh Rasulnya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Tadi masih enggak percaya. Sekarang sudah saya kasih lihat ayatnya kan. Bahwa Allah akan berada di mana? Di tengah antara manusia dengan hatinya. Bainal mar'i wa qalbihi. Disinilah kalau kamu mengikuti titah-titah Allah, maka ruh sebagai wujud absolut dirimu akan hidup dalam kehidupan yang hasanah fid dunia, hasanah fil akhirat. Tapi kalau tidak, jangan sampai nanti menyesal di akhirat. Maka beruntunglah malam ini kita memulai kehidupan kita yang sejatinya lagi setelah kemarin mulai goyang-goyang lagi. Ini kan habis lebaran kayak gini udah habis-habisan kemarin kan Ramadan. Ini kantongnya juga masih banyak yang sakau. Setelah habis-habisan kemarin, mungkin habis-habisan sedekah kali ya. Ini tanggal berapa sih? Kasihan, tanggal 13. Udah puasa putih aja lah. Baik. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya, nanti kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nanti kalau kita berjalan seperti yang Allah titahkan, yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita betul-betul di alam nyata. Bukan di alam penampakan yang sekarang ini. Betapa butuhnya kita kepada Al-Quran. Yang diserukan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan yang nyata. Misalnya apa? Tadi saya bicara tentang needs dan satisfaction. Kalau kamu baca Quran, pasti kamu nanti akan tahu bahwa yang saya butuhkan di dalam hidup saya, menurut Allah yang menguasai hati saya, bahwa ternyata yang saya butuhkan adalah rahmatnya Allah, kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu cari. Dan pertanyaannya, what is rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu? Kasih-kasih Allah itu. Mulai dari ilmu, persepsi kita yang bagus, keyakinan-keyakinan kita yang benar, itu yang membuat kita nanti bisa menjalani hidup itu mencarinya yang bagus. Enggak ngejar pocong dalam hidup ini. Enggak takut sama kuntilanak dalam hidup ini. Kita akan melihat kehidupan yang sesungguhnya. Tadi saya katakan juga, apa sih satisfaction kamu? Puncak kepuasan yang harus kita cari menurut Al-Quran? Ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa sih ridhonya Allah? Sukailah yang Allah suka, walau kamu tidak suka. Bencilah yang Allah benci, walau kita kadang ikuti dulu itu. Ikuti itu. Nah ini sebuah proses, nanti kita coba bisa ikuti dengan diskusi supaya lebih dalam lagi. Dan kita coba lanjutkan videonya supaya puas dan komplit ilmunya. Kenyataan ini sangatlah pasti sehingga mengkhawatirkan sejumlah ilmuwan materialis yang meyakini materi sebagai wujud absolut. Ini mengkhawatirkan kaum materialis. Penulis artikel ilmu pengetahuan, Lincoln Barnett, berkata dalam bukunya, The Universe and Einstein, seiring dengan penyederhanaan semua kenyataan objektif menjadi sebuah dunia bayangan dalam persepsi oleh para filosof, para ilmuwan telah menyadari keterbatasan yang mengkhawatirkan tentang indera manusia. Semua fakta ini menghadapkan kita secara langsung pada pertanyaan yang sangat penting. Jika sesuatu yang kita yakini sebagai alam materi ternyata hanya berupa kumpulan penampakan yang diberikan pada ruh kita, lalu apakah sumber penampakan-penampakan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mempertimbangkan fakta bahwa materi tidak memiliki keberadaan dengan sendirinya, akan tetapi sekedar penampakan. Oleh karenanya, penampakan ini sudah seharusnya terjadi akibat kekuatan lain, yang berarti bahwa ia pasti telah diciptakan. Lebih dari itu, penciptaan ini harus terjadi terus-menerus. Jika tidak demikian, maka apa yang kita sebut materi akan musnah dan hilang. Hal ini dapat disamakan dengan televisi yang terus menampilkan gambar selama ada sinyal yang terus-menerus dipancarkan. Jika pemancaran ini berhenti, gambar pada layar TV juga akan hilang. Jadi, siapakah yang menjadikan ruh kita melihat tanah, manusia, tumbuhan, tubuh kita, dan segala hal lain yang kita lihat? Sangat jelas bahwa ada pencipta Maha Agung yang telah menciptakan seluruh alam materi. Inilah puncaknya. Yakni keseluruhan penampakan dan terus-menerus menciptakan tanpa henti. Karena pencipta ini memperlihatkan penciptaan yang luar biasa, dia pasti memiliki kekuatan dan kebesaran abadi. Semua penampakan dia ciptakan sesuai kehendaknya, dan dia berkuasa atas segala yang diciptakannya setiap saat. Pencipta ini adalah Allah, penguasa langit dan bumi. Wujud absolut sesungguhnya adalah Allah. Segala sesuatu selainnya hanyalah bayangan yang dia ciptakan. Kenyataan ini dijelaskan oleh ulama besar Islam, Imam Rabbani, sebagaimana berikut. Allah, materi pembentuk wujud-wujud yang dia ciptakan ini hanyalah ketiadaan. Dia menciptakan segalanya di dunia indera dan khayalan. Keberadaan alam semesta adalah di dunia indera dan khayalan. Dan ia bukanlah materi. Pada kenyataannya, tiada sesuatu pun di alam luar kecuali wujud yang maha suci. Dialah Allah. Di semua empat penjuru jagat raya yang terbentuk oleh beragam penampakan adalah wujud Allah sebagai wujud nyata satu-satunya. Karenanya, wujud paling dekat kepada manusia adalah Allah. Fakta ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan ayat, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Ketika Anda menyaksikan film ini, wujud terdekat dengan Anda adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang Anda lihat setiap saat. Selama Allah menjadikan kita melihat gambar dan merasakan apa yang ada di dunia ini, kita akan terus hidup di dunia ini. Ketika Ia menghentikan gambar dan cita rasa tentang dunia ini, lalu menampakkan malaikat maut kepada kita dan memberikan penampakan tentang dimensi yang berbeda, ini berarti kita telah meninggal dunia. Nah, inilah puncaknya. Jadi semua inspirasi wujud keberadaan yang nyata ini siapa? Allah. Allah semuanya. Lihat. Kalau Anda diberikan pilihan, Anda pengen yang mana? Allah, rasukan aku kegemaran seperti yang dimiliki Fir'aun dengan semua kekayaannya, tentaranya, kemewahannya, atau Anda memilih, ya Allah, rasukanlah ke dalam perasaanku seperti kegemaran yang kau masukkan kepada Musa. Mana yang kau minta? Tapi mana yang sedang kau jalani? Satu. Padahal kesuksesan hidup dan kehancuran hidup itu dimulai dari apa yang menjadi kegemaranmu. apa yang kamu sebut dengan passion? Passionmu, passion apa Fitri? Hah? Hasrat. Kalau hasratmu bukanlah hasrat Musa, maka kamu akan berhasrat seperti Firaun. Jadi minta apa malam ini kira-kira? Passionnya. Jadi passion hidupmu yang paling tinggi sekarang, kalau malam ini sudah tahu antara Musa dan Harun dan Musa dan Firaun, minta hasrat yang mana? Ya Allah, ya, inspirasikan kepadaku passion atau hasrat yang suci itu. Tapi sekarang kalau kita lihat kehidupan kita, kita sedang mengejar passion yang mana? Kita bicara hasrat itu. Jadi beruntunglah orang-orang, kan tadi disebutkan Allah itu berada di antara manusia dan kalbunya. Hasrat tempatnya di mana? Jadi kalau kita kan digambarkan di dalam Al-Qur'an itu zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamah wal an'am wal harz dalika mata'ul hayatid dunya. Memang pada diri manusia itu sudah ada potensi berhasrat, apa yang disebut dengan passion itu sebetulnya enggak jauh-jauh. Tadi si Fitri jujur minta hasrat apa? Jodoh. Karena memang itu tabiat dasar manusia yang belum tercahayakan. Itu fitrah dasarnya. Kan zuyyina linnas, dihiasi pada manusia kesukaan kepada pasangan, syahwat kepada pasangan, semua manusia yang beriman dan kafir semua punya hasrat untuk berpasangan. Ini belum pada cahaya. Nanti pertanyaannya sekarang, ingin pasangan seperti siapa? Pasangan seperti Firaun atau pasangan seperti Musa, Fitri? Yang benar. Musa tuh gak punya apartemen. Asetnya, ya dia sama budak kehidupannya. Hah? Baik, susah juga sama jomblo larinya, gak jauh-jauh ke sana. Baik, saya ingin katakan bahwa betapa beruntungnya orang-orang yang diinspirasikan hasrat, passion, sampai pada satisfaction, pada kesucian, kesucian. Mintalah sama Allah dulu sekarang ini. Ya Allah, rasukan ke dalam diriku hasrat untuk mencintai yang kau cintai, walau kadang ku membencinya. Rasukan ke dalam jiwaku untuk membenci semua yang kau benci, walau kadang aku cintai. Minta itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Ini penting sekali, hasrat ini. Jadi sekali lagi, ingin cari calon seperti Musa atau Firaun? Ngomongnya ingin seperti Musa, tapi ngejarnya, makanya gak dapet-dapet. Gak connect. Makanya harus kompak. Harus kompak. Kalau gak kompak nanti patah di tengah jalan. Masya Allah. Yang kedua, kita naik sekarang. Itu tadi masalah hasrat. Ya, mungkin tadi tentang needs, tentang satisfaction. Coba bayangkan, ada orang yang needs-nya, kebutuhannya setelah dia ingin seperti yang lain, kan syahwat minan nisa wal banin, punya keturunan, punya suka asa, cinta sama anak, wal qanatir wal muqantara. Kalau belum dikasih lihat ayatnya, belum tahu ya. Surat berapa? Apa? Al-Qantarah. Min al-dhahabi wal-fiddah. Ya. Itu ada di dalam surah Al-Imran ayat 14. Kita lihat. Al-Imran 14. Ini passion Anda sebelum Anda tercahayakan dengan cahaya Al-Quran. Ini basic instinct-mu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisaa'i wal-banina wal-qanaatiril-muqanṭarati minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khayli-l-musawwamati wal-an'ami wal-harth. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia, jadi dirasukkan hasrat standar pada semua manusia, ya. Apa hasrat standar semua manusia itu? Kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Passionnya. Apa itu yang pria cari? Wanita yang dasar. Yang wanita cari? Pria. Terus setelah punya pasangan, lalu cinta pada anak. Lalu sudah punya anak, pengen harta yang banyak. Dari jenis yang mana? Emas dan perak. Ingin juga punya kendaraan. Kalau di sini kuda pilihan, kuda pilihannya Alphard misalnya. Ya, bebek juga masuklah. Ya. Dah, yang penting helmnya yang gaya ya. Sama jaketnya. Tambah satu lagi klaksonnya. Setelah itu punya apa lagi? Kalau kuda pilihan itu pengen memang kendaraan, lalu kemudian binatang-binatang ternak. Ini investasinya, punya. Setelah itu, sawah dan ladang, aset-aset lagi sebagai cadangan untuk standar hidup. Itulah passion dunia. Hasrat kesenangan standar orang-orang terpedaya. Pengejar mimpi. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Padahal sesungguhnya harusnya passion kamu itu surga. Ganti passionnya sekarang. Oke. Langsung saya dikke aja deh. Supaya passionnya benar ya. Minta sama Allah. Ya Allah, berikan kepadaku ampunan atas dosa-dosa. Itu perbanyak, istighfar itu yang banyak. Yang kedua, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas. Dan berikan kepadaku surgamu. Nah, tiga itu menjadi passion kamu. Kamu akan sampai pada puncak satisfaction yang sesungguhnya. Dan kamu bukanlah pengejar bayang-bayang. Yang pertama apa tadi? Minta ampun yang banyak. Sebab kalau orang banyak dosa, seleranya sesat. Sukanya yang haram-haram. Doyannya yang maksiat-maksiat. Itu berarti banyak dosa. Orang kalau diampunkan dosa-dosanya, usai maksiat, dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia terus berjuang melawan dirinya. Yang kedua, minta apa? ilmu yang bermanfaat. Supaya ilmunya ini gak nyari yang sawah. Dan akhirnya mendapatkan rezeki yang cari itu. Ilmu yang bermanfaat untuk dapatkan rezeki yang luas. Wah, nikmat hidup seperti itu. Jadi sekarang saya lagi belajar menghindar supaya gak terlalu, gak duit banget gitu loh. Kasihan kalau sampai di situ. Dan adalah kesalahan besar kalau satisfaction kamu tuh di uang, salah besar. Dan adalah salah besar, sesat sekali perasaanmu kalau usai kamu bekerja, lalu kamu merasa bangga karena gajimu sudah sekian. Ah, itu hasratnya sangat-sangat rendah. Apalagi ustadz pula. Ustadz bangganya kalau sudah dibayar mahal, udah lebih sesat lagi. Satisfaction hanya sampai di situ. Ya. Azari, senang diundang dengan amplopnya tebal atau yang tipis? Wahai dai mudaku, wahai dai mudaku, kamu lebih semangat diundang siapa, yang kira-kira tebal atau yang agak-agak tipis? Kalau satisfaction-nya masih di situ, kepuasanmu masih di situ menjadi ukuran, malam ini bersyukurlah kita ngaji di sini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Minta ampun dulu yang banyak sama Allah, minta ilmu yang berkah dari Allah, minta rezeki yang luas kepada Allah, setelah itu mintalah surganya. Menangislah kamu, minta yang itu. Supaya diganti hasrat atau passion-passion itu dengan yang suci-suci, yang baik-baik. Ini rahasianya. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi, nanti sejalan, walau saya tahu agak sulit buat kamu yang masih muda memang seperti itu. Agak sulit, apalagi hari gini ukurannya. Masih itu ya. Tapi gak apa-apa lah, yang penting dapat ilmunya dulu lah. Walau saya katakan agak berat memang masuk ke dunia ini. Ini alam nyata, sekarang Anda masih di alam penampakan. Itulah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hasratkan kepada Musa perasaan yang dimiliki oleh Firaun. Wah, ini udah luar biasa sebetulnya kalau mau difahami lebih baik. Saya udah kasih ilmunya, minta ampun yang banyak, mohon ilmu yang bermanfaat, yang berkah, rezeki yang luas dan dimasukkan ke dalam surganya, lalu kemudian bisa melihat wajahnya Allah di surga. Minggu depan ingatkan saya harus bacakan kepada kamu persepsi tentang surga. Harusnya sih malam ini. Tapi udah agak malam. Jam 10 kurang seperempat. Ada pertanyaan? Ya. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siapa? Ayu. Oke. Okay. Ya, Ayu. Silakan. Ya. Saya baru 1 bulan ini tinggal di kota Jakarta, tepatnya di Tebet. Ini. Sebenarnya jujur saya malu ingin menanyakan hal ini, ya. Tapi karena rasa ingin tahu saya, maka saya ingin memberanikan diri menanyakan hal ini. Ustaz, saya datang kemari dengan satu niat, yaitu saya ingin belajar tahsin dan juga tahfiz di tempat ini. Ya. Dan alhamdulillah saat ini langkah awal saya datang ke majelis tadabur Quran Ustaz ini. Ya. Sungguh Ustaz, saya benar-benar merasa kalau selama ini saya benar-benar tertipu. Iya. Kemudian, dan selama ini, karena jauhnya dari orang tua, karena tinggal sendiri di tempat merantau, iya. Saya sering juga merenungi arti kehidupan ini. Dan hal inilah yang membuat saya ingin kembali kepada kesenangan apa yang benar-benar diberikan untuk kehidupan ini, yaitu tadi Al-Quran Ustaz. Iya. Tapi dari sini Ustaz, jujur, saya juga membutuhkan kesenangan yang lain. Dalam hal ini adalah dunia saya Ustaz. Yeah. saya membutuhkan dunia saya karena saya memang masih ingin hidup di dunia ini. Ya. Saya masih membutuhkan tempat tinggal, makanan dan sebagainya, dan itu semua saya dapatkan dengan bekerja. Ya. Suster, ketika saya benar-benar ingin fokuskan niat di hati saya pada kesenangan hidup yang benar-benar Allah berikan, yaitu Al-Quran, ya, apakah bisa? Saya mau minta tolong pada Ustaz, berikan saya keyakinan yang kuat kalau saya bisa meninggalkan semuanya, kalau saya bisa meninggalkan apapun dan benar-benar kembali kepada Al-Quran ini. Ya. Jika memang ada satu hal yang bisa benar-benar mengetuk hati saya ingin benar-benar meninggalkan semuanya dan hanya kembali kepada Al-Quran, Ustaz. Dan untuk inilah saya ingin diberitahukan ayat apa, hal apa yang benar-benar bisa membawa saya kepada semuanya. Dan disaksikan semuanya pada malam ini, saya benar-benar ikhlas meninggalkan apapun dan kembali kepada Al-Quran. Dan untuk ini saya ingin memulai langkah untuk belajar tahsin dan tahfiz yang selama ini benar-benar tidak pernah saya lirik sama sekali karena kesenangan saya kepada dunia. Baik. Saya seorang guru, Ustaz, guru sekolah dasar, tapi bukan di sekolahan, melainkan di bimbingan belajar, yang mana bimbingan belajar saya itu pun sendiri dipimpin oleh seorang Kristen. Ya. Dan untuk semua ini, apa yang Ustaz katakan menipu pada diri saya, dan sebenarnya sudah benar-benar saya rasakan kalau selama ini saya tertipu. Baik. Itu saja saya pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang mic-nya. Ayu waktu di dalam rahim Ibu Ayu, ya, bisa makan kan, bisa minum, bisa bernafas. Iya, Ustaz. Bekerja enggak kira-kira waktu itu? Tidak, Ustaz. Tidak bekerja. Iya, dan saya menyadari semuanya karena kebesaran dalam kasih sayang Allah. Jadi ketika Ayu di dalam rahim Ibu, Ayu itu enggak bekerja. Tapi dikasih makan enggak? Iya. Kasih minum enggak? Iya. Berkembang enggak hidup? Dikasih rumah enggak di dalam situ? Ya, Ayu berada dalam naungan kasih sayang bundanya, rahim. Dunia ini, kalau kita bawa keluar, itu rahim ini, dunia ini sebetulnya rahimnya Allah juga. Kalau hidup, Ayu mencari rahmat. Tadi kan saya bilang begitu, needs kita. Jadi orang-orang yang hidupnya ini mencari rahmatnya Allah sebetulnya, dia sudah memindahkan miniatur rahim. Baik, Ayu. Sebetulnya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Ayu sudah dapat ayatnya di dalam Al-Quran. Ya? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Gak usah dulu banyak ayat-ayat. Bismillah saja dulu. Itu ayat pertama dalam Al-Quran. Kita di dalam rahim ibu kita gak tahu. Makannya pakai mulut atau pakai hidung? Sebetulnya makan tuh gak harus pakai mulut. Ini juga salah kita juga sih sebetulnya. Lewat pusar kan plasenta. Coba bayangkan. Orang-orang yang hidup dalam naungan rahim bundanya, ketika dia tidak bermaksiat, dia cukup duduk manis dalam rahim bundanya. Dibesarkan oleh Allah, ditumbuh kembangkan, dia tidak ikut campur mencari makanannya, tidak bekerja. Saya tidak suruh kamu jadi orang malas. Tidak. Saya sedang membawa pikiranmu dulu ke alam yang paling nyata, supaya kamu tidak panik dalam menjalani hidup ini. Lalu, kamu dilindungi oleh ibumu dalam rumah yang bernama rahim, kasih. Rumah penuh kasih. Nah, kalau Ayu datang ke Jakarta ini, hidupnya juga mencari rahmat. Ini bumi Jakarta, udara Jakarta, langit Jakarta adalah rahimnya Allah, seperti kamu di dalam rahim ibumu dulu. Apa yang kamu lakukan sih di dalam rahim ibumu dulu? Ya, kalau Allah bilang begini, begini, begitu, begitu, ikut pada. Cuma saat itu kita belum dikasih akal, belum dikasih pilihan. Nah, di dunia ini kita diberi pilihan. Kita diberi akal. Carilah di dunia ini apa yang Ayu butuhkan. Jangan kejar apa yang kamu inginkan. Jadi, memang kita butuh rumah. Kita butuh pasangan, kita butuh yang kita butuhkan di dunia. Allah juga rasukan itu. Dan Allah sebetulnya sudah siapkan Allah sudah siapkan bumi ini cukup untuk semuanya. Sudah. Oke. Nah sekarang, persoalannya adalah mungkin nanti ada yang tergoda ingin rumahnya yang seperti rumahnya si siapa. Ini mulai sesatnya di situ. Sekarang kalau Ayu ingin hidupnya bagus, cari sebatas yang kita butuhkan. Kamu makan berapa kali sehari? Dua kali. Berapa piring? Satu, itu pun sedikit. Satu kali dua, gitu. Itu pun sedikit ya? Iya, sedikit. Sebetulnya tidak susah. Pengen punya rumah tiga sekali pakai, atau dua, atau satu? Sebagaimana kamu jalan, melangkah selangkah-selangkah, nggak mungkin sekali jalan dua langkah, susah juga kan? Dalam hidup ini sebetulnya, cari yang kamu butuhkan saja untuk duniamu. Nah sekarang saya bukakan supaya kamu tambah kuat keyakinannya di dalam surah Al-An'am ayat 32. Saya bawa dulu ke akhirat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Sama-sama. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Kita sudah lihat tadi rahasia di balik materi itu. La'ibun wa lahwun. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun. La'ibun itu permainan dalam bentuk fisik. Lahwun permainan dalam bentuk imajinasi. Imajinatif saja, itu dunia itu. Ayo. Kamu setiap bangun pagi pernah rebutan oksigen? Sama tetangga enggak ya? Apa yang paling kamu butuhkan, rumah atau oksigen? Oksigen. Kamu sudah kerja untuk mendapatkan oksigen? Enggak ya? Saya ingin katakan kalau kamu ingin jadi beruntung di dunia ini, syukuri dulu yang sudah kamu dapati dari Allah. Yang membuat kamu susah, sebelum kamu bersyukur, kamu cari dulu. Di luar, padahal kamu sudah dapat banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kamu mau pikir-pikir, kampungmu di mana? Di mana kampungnya? Palembang. Palembang. Dari Palembang sampai ke Jakarta, Allah yang tundukkan pesawatmu, ya tidak terguling. Allah yang happy landingkan. Naik apa kemarin? Naik getek gitu. Jadi kamu sampai di Jakarta sekarang sudah dapat kos? Sudah dapat tempat kerja? Iya, dari tempat kerja. Itu semua Allah yang sudah kirimkan buat kamu. Syukuri dulu yang banyak itu semua. Oke? Okay? Syukuri dulu. Jangan memulai dari yang tidak ada. Kalau ingin hidup ini tenteram, mulai dulu segala sesuatu dengan mensyukuri yang sudah ada dulu. Itu saja prinsipnya dalam hidup sesungguhnya. Tidak ada ayat di dalam Quran itu suruh kamu cari rezeki. Tidak ada. Perintahnya adalah kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Tidak ada perintahnya. Cari makan, cari minum. Tidak ada. Makanlah dan buktinya saya kerja dulu tadi. Iyalah kan dikasih kaki, dikasih energi, dikasih skill, dikasih masa-masa nentu juga pengen ting-teng ada semua begitu. Kalau gitu semua ya buat apa dikasih tangan sama kaki gitu ya. Tapi mulainya semua dari bersyukurlah dari semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang harus Ayu pikirkan, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Sekarang fokusmu yuk. Bekerjalah apa yang membuat bahagianya kamu di surga. Fikirkan supaya gimana caranya punya rumah di surga. Berdoa seperti doanya Asia. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Dan ternyata tinggal di istananya Fir'aun. Bayangin dulu perempuan punya laki kayak Fir'aun, enak gak? Kaya, keren, mau apa aja dah kan? Tapi saya kira kalau mulai dari yang sederhana. Semua yang sudah Allah berikan itu disyukuri, nanti akan lebih banyak lagi. Iya, Ustaz. Ustaz, sebelumnya mengenai basmalah, kusama bersyukur. Ya. Saya sudah membacanya dalam buku Makna Al-Quran dalam Kehidupan Keseharianmu. Iya. Ya Ustaz, saya selalu berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Iya. Namun jujur Ustaz, saya ini sudah berapa lama yang lalu seperti keinginan saya untuk umroh, bahkan terbawa mimpi, dan alhamdulillah dengan benar-benar kekuasaan Allah, saya juga bisa mengantarkan orang tua saya umroh dengan gratis kemarin. Dan sebelumnya memang bermimpi Ustaz melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Dan sekarang saya itu sering kali Ustaz bermimpi kalau saya bisa menjadi seorang hafizah. Dan karena rasa hasud Ustaz, karena rasa iri, selama ini bergaul dengan teman-teman Korea, selama ini bergaul dengan teman-teman hafizah-hafizah saat saya bertugas kerja di kota Manado satu tahun yang sekarang lalu. Sekarang jangan salah teman lagi ya. Iya Ustaz. Tinggal jadi hafizah nanti. Baik, sekarang apa yang sudah Allah inspirasikan kepada kamu, cita-citamu menjadi hafizah itu raihlah apapun godaannya. Iya Ustaz. Ya, baik. Cukup. Sampai kalau saya terusin takut pada nangis semua di sini. Ya Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Sudah hampir jam 10. Bagaimana? Ada sesuatu yang baru pada malam hari ini? Mudah-mudahan hasratnya berubah, kepuasan-kepuasannya juga sudah berubah. Saya mau tanya, apakah kebutuhan kita rahmat Allah? Apakah puncak kepuasan kita? Bagaimana caranya supaya kita tetap hidup menyambut seruan Allah dan seruan apa sesungguhnya seruan Allah dan Rasulnya? Al-Quran Al-Karim. Baik. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Aku lupa lihada wa astagfirullah liwalakum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.